الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله Sebelum kita memasuki dan sebelum kita membaca apa yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Nasir al-Din Ibn Nasir al-Din al-Albani rahimahullah di dalam ringkasan sifat salat sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelum itu kita akan menyebutkan dua permasalahan sebelum kita memasuki kitab. Ada sedikit mukaddimah pendahuluan yang penting untuk kita bahas. Permasalahan yang pertama, definisi salat. Permasalahan yang pertama, apa definisi salat? Definisi salat secara etimologi bahasa diartikan sebagai ad-du'a. Salat artinya doa. Ini secara bahasa. Apa sebabnya salat diartikan sebagai doa? Kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, beliau mengatakan li istimaliha ali, karena memang di dalam salat sangat banyak dan dipenuhi dengan doa. Salat artinya doa. Kenapa salat disebut doa? Kata al-Imam An-Nawawi li istimaliha ali, karena memang di dalam salat dipenuhi dengan doa, bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan definisi salat secara bahasa ini terdapat di dalam Al-Quran dan terdapat di dalam hadith-hadith Nabi alaihi salatu wassalam. Di antara bukti bahwasanya salat secara bahasa diartikan sebagai doa, firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, ambillah harta berupa zakat dari orang-orang kaya di antara mereka. Ambillah zakat dari harta orang-orang kaya. Tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Yang mana harta itu menjadi pembersih dan mensucikan jiwa-jiwanya. Ambil zakat dari mereka sebagai pembersih dari harta dan sebagai pensuci dari jiwa-jiwa mereka. Wasalli alaihim, dan salatlah kamu kepadanya. Yang dimaksud salahnya kamu kepada mereka yaitu doakan mereka. Wasalli alaihim, kau ambil zakat dari mereka orang-orang kaya, kemudian doakan mereka. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz apa? Salat. Yang artinya secara bahasa adalah doa. Inna salataka sakanun lahum. Sesungguhnya salatmu, yang dimaksud salat di sini adalah doa. Sesungguhnya doamu ini menenteramkan jiwa-jiwa mereka. Ini salat secara etimologi bahasa disebutkan di dalam Al-Quran. Artinya salat adalah doa. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyujib." Kalau kalian diundang, itu datang. Kalau kalian diundang, maka datangi undangan tersebut. Fa in kana muftiran faly'kul. Kalau kalian dalam keadaan berbuka, maka santap hidangan tersebut. Kalau kalian dalam keadaan berbuka, maka makanlah dengan mereka. Sabda Nabi, fa in kana sha'iman falyusalli. Kalau kalian diundang dalam keadaan kalian berpuasa, falyusalli, maka salatlah. Apa yang dimaksud dengan salat di sini? Adalah doa. Kalau kalian dalam keadaan berpuasa dan diundang, maka doakan mereka. Ini dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan secara bahasa arti salat itu dimaknai atau dimaknakan dengan sebuah doa. Ini secara etimologi bahasa. Adapun secara istilah syar'i, yang dimaksud dengan salat sebagaimana yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Asy-Syarh Al-Mumti', Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin beliau berkata, mendefinisikan salat dari istilah syar'i, hiya aqwalun wa af'alun. Salat adalah ucapan, kemudian perbuatan. Salat adalah ucapan dan perbuatan. Muftatahatun bitakbir, yang dimulai dari takbir. Wa mukhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Dengan tujuan apa? Ta'abbudan lillahi ta'ala. Untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini definisi salat. Apa salat? Perkataan berupa membaca Al-Quran, zikir. Kemudian perbuatan. Kalau sampai sini saja, maka definisi enggak komplit. Kalau dikatakan salat sebagai perkataan dan perbuatan, berarti sujud syukur termasuk salat. Dan tidak ada yang mengatakan bahwasanya sujud syukur adalah salat. Sujud syukur ketika kita mendapatkan sebuah nikmat atau hilang dari pada kita musibah dan mudarat, seorang muslim bersujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah ini disebut sebagai salat? Tidak. Padahal di sana ada perkataan dan perbuatan. Begitu juga sujud tilawah. Ketika kita membaca Al-Quran, ada sajadah. Diperintahkan kita untuk bersujud. Apakah ini salat? Enggak termasuk salat. Walaupun itu perkataan dan perbuatan. Jadi definisi salat yang komplit, perkataan, perbuatan, dimulai dengan salam, dimulai dengan takbir, dan diakhiri dengan salam. Tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini permasalahan yang pertama. Permasalahan yang kedua, sebelum kita masuk ke dalam kitab, apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Setelah kita tahu definisi sholat, kemudian permasalahan yang kedua, apa hukum tarikus sholat, orang yang meninggalkan sholat? Pada permasalahan ini, ikhwani hafizakumullah, kita bagi menjadi dua keadaan. Apa hukum orang yang meninggalkan sholat? Terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, kata para ulama, idza tarakaha juhudan bihukmiha. Keadaan yang pertama, dia meninggalkan salat karena mengingkari hukum salat tersebut. Dia mengingkari hukum salat. Ya akhi, kenapa Anda tidak salat? Dia mengatakan, aku menganggap salat ini enggak wajib. Dia mengingkari hukum salat. Maka ini hukumnya adalah kafir. Kata Ibn Rushd Al-Maliki, beliau berkata, man tarakaha juhudan biwujubiha, barang siapa yang meninggalkan salat karena dia mengingkari kewajiban salat tersebut, fahuwa kafirun mukhrijun minal millah, maka dia telah kafir dan keluar dari lingkaran Islam. Ustudiba fa in taba wa illa qutil, orang ini dimintai bertaubat. Kalau dia tidak mau bertobat, maka dibunuh riddatan. Dibunuh dalam keadaan murtad. Siapa yang membunuh? Siapa yang mengeksekusi? Kembali kepada pemerintah waliul amr. Bukan satu di antara kita. Enggak ana, enggak antum. Yang mengeksekusi perkara-perkara di atas pidana dan lain sebagainya dikembalikan kepada apa? Pemerintah. Mereka yang mengeksekusi. Jadi hukumnya, yang mengingkari kewajiban salat, kafir. Keluar dari agama Islam, dimintai untuk bertaubat. Kalau tidak mau bertaubat, dibunuh dalam keadaan murtad. Kata beliau, وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ لَاخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ. Dan ini merupakan kesepakatan para ulama, tidak ada perbedaan pendapat di antara mereka tentang kafirnya orang yang mengingkari kewajiban salat. Karena kenapa ikhwani hafizakumullah? Yang mengingkari kewajiban salat berarti dia telah mengingkari Al-Quran. Yang mengingkari Al-Quran, kafirlah dia. Yang mengingkari dan tidak percaya dengan satu ayat saja di dalam Al-Quran, sama dengan dia mengingkari seluruh Al-Quran. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah menegaskan, wa aqimu salata wa atu zakata, tegakkan salat, tunaikan zakat, warka'u ma'ar raki'in, dan ruku'lah kalian bersama orang-orang yang ruku', ruku'lah kalian bersama orang-orang yang salat berjamaah. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Baqarah. Begitu pula ayat yang lain. Wasta'inu bisabri wassalat. Mintalah pertolongan kalian dengan menggunakan kesabaran dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sungguh salat ini merupakan perkara yang berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Ini perintah melaksanakan salat dalam Al-Qur'an. Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad alaihi salatu wassalam, bahwasanya salatku, sembelihanku, kehidupanku, kematianku kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini disebutkan salat. Wa aqim as-salat. Tegakkan salat. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena salat mencegah seorang dari perbuatan keji dan munkar. Diperintahkan untuk menegakkan salat. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung kaum mukminin yang bagaimana? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yang mereka di dalam salatnya khusyuk. Perintah untuk mengerjakan salat. Dan sekian banyak Al-Quran memerintahkan untuk salat, kemudian dia katakan gak wajib. Berarti dia telah mendustakan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak hanya itu, berarti dia telah mendustakan pembawa risalah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Mendustakan sunnah beliau, mendustakan sabda beliau yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar. Buniyal Islamu ala khams. Ditegakkan Islam ini di atas lima perkara. Bersyahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian dia tegakkan salat, dia tegakkan tunaikan zakat, dia kerjakan puasa Ramadan dan dia laksanakan ibadah haji, rukun Islam. Maka yang mengingkari kewajiban tersebut, dia telah mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini keadaan yang pertama. Keadaan yang kedua, man tarakaha takasulan wa tahawunan, yang meninggalkan salat karena malas, melalaikan salat karena malas mengikuti hawa nafsunya. Dia seorang muslim, mengaku muslim, dan dia tahu salat hukumnya wajib. Dia tidak mengingkari. Akan tetapi dia menjadi budak syahwatnya, budak hawa nafsunya. Kenapa tidak salat? Dia malu. Karena dia tahu hukumnya wajib. Dia tidak mengingkari. Akan tetapi malas. Ini apa hukumnya? Pada poin yang kedua ini pula terbagi menjadi dua keadaan. Orang yang meninggalkan sholat karena malas terbagi menjadi dua keadaan. Keadaan yang pertama, man tarakaha bil kulliyah. Dia tinggalkan sholat karena malas secara keseluruhan. Enggak satu ataupun dua, secara keseluruhan. Enggak pernah sholat sama sekali. Ngakunya muslim. Dia tahu hukumnya wajib. Enggak pernah sholat sama sekali. Ini apa hukumnya? Terjadi perbincangan panjang di antara para ulama. Karena sekian banyaknya dalil yang ada. Mereka berbeda pendapat menjadi dua mazhab. Bagi orang-orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan. Pendapat yang pertama, mereka mengatakan kufrun asghar. laisa mukhrijan minal millah. Ini adalah kekufuran yang kecil. Bukan kekufuran yang besar. Kufur yang kecil dan tidak mengeluarkan dia dari lingkaran keislaman. Wa yakunu fasikon, dan orang itu menjadi fasik. Enggak kafir tapi fasik. Masih muslim dan dia fasik. Karena kenapa? Lirtikabihi bikabiratin min kabairiz dzunub. Karena dia telah berada di dosa-dosa besar yang paling besar, meninggalkan sholat. Dan dia fasik. Kafir enggak? Karena dia yakin kewajibannya, dia malas. Enggak kafir, fasik. Karena dia berada di atas dosa besar. Dan ini merupakan pendapatnya Al-Hanafiyah. Ini pendapatnya mazhab Al-Hanafiyah, Wal-Malikiyah, Wal-Syafi'iyah. Tiga mazhab di atas. Al-Hanafiyah, Wal-Malikiyah, Wal-Syafi'iyah. Dalilnya mereka beberapa keumuman. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang berbuat syirik, dan akan mengampuni dosa-dosa selainnya. Di sini yang tidak diampuni adalah dosa syirik. Selain syirik berarti diampuni. Kata mereka itu termasuk salat berarti. Yang tidak meninggalkan, yang tidak mengerjakan salat selain kesyirikan, maka diampuni. Ini hujah mereka. Dari Al-Quran, dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata al-'abd man mata la yushrik billahi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa yang wafat mati tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia masuk surga. Ini dari hadis. Yang tidak berbuat syirik masuk surga. Jadi yang masuk surga yang tidak pernah berbuat syirik saja. Berarti termasuk meninggalkan sholat bukan kesyirikan. Ini bagi mereka. Begitu pula hadis yang diriwayatkan pula oleh Imam Muslim dari Khalifah Uthman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata ya'lam," barang siapa yang wafat dan dia mengetahui, "la ilaha illallah," tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, "dakhalal jannah," maka dia masuk ke dalam surga. Ini orang punya tauhid masuk ke dalam surga. Kemudian hadis yang kelima yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As'adun nas bi syafa'ati yaumal qiyamah," orang yang paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatku nanti pada hari kiamat. Sabda Nabi. Siapa mereka? Yang akan mendapatkan syafaatku dan dia akan menjadi orang yang paling bahagia kelak pada hari kiamat. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih. Orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan penuh ikhlas di dalam hatinya. Berarti yang akan mendapatkan syafaat, yang mengetahui tauhid, orang yang tidak menjalankan sholat mereka masih bertauhid. Begitu pula hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Anas. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Tidak ada seorang hamba yang menyaksikan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadai melainkan Allah dan aku adalah utusan Allah. Illa haramallahu alaihi an-nar. Melainkan Allah subhanahu wa ta'ala akan mengharamkan bagi dia api neraka. Dan orang yang meninggalkan sholat, mereka bertauhid dan mengetahui makna la ilaha illallah. Ini hujjah mereka. Begitu pula hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya seorang hamba masuk surga karena memiliki bitaqah. Karena memiliki sebuah kartu yang tertulis kalimat la ilaha illallah. Ini hujjah mereka. Jadi pendapat yang pertama apa ya ikhwani? Tidak. Tidak kafir. Yaitu fasik. Pendapat yang kedua, kufrun akbar mukhrijun minal millah. Orang yang tidak sholat sama sekali, maka dia terjerumus ke dalam kekufuran yang besar. Kufur akbar, mukhrij minal millah, keluar dari lingkaran agama Islam. Pendapat yang kedua, kafir dan keluar dari agama Islam. Dan ini merupakan pendapatnya Abdullah ibn al-Mubarak. Kemudian ini merupakan pendapatnya Al-Imamu Ahmad, Imamu Ahli Sunnati wal Jama'ah. Imamnya Ahli Sunnati wal Jama'ah, Imam Ahmad berpendapat tentang kafirnya mereka. Begitu pula Muhammad ibn Nasr al-Marwazi. Muhammad ibn Nasr al-Marwazi menisbatkan hukum ini kepada ahlul hadis. Ahlul hadis mereka serentak mengatakan bahwasanya hukum orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan adalah kafir murtad dari agama Islam. Dalilnya banyak sekali. Tiga di antara firman Allah subhanahu wa ta'ala. Yang pertama yang terdapat dalam surat At-Taubah. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Kalau mereka sudah bertaubat, kemudian sudah mengerjakan salat, menunaikan zakat, maka mereka adalah saudara kalian se-Islam. Allah subhanahu wa ta'ala mengkategorikan saudara se-Islam bagi apa? Yang menegakkan sholat dan menunaikan zakat. Maka barang siapa yang tidak sholat, maka bukan saudara kita se-Islam. Ini satu dari surat At-Taubah. Kemudian yang kedua dari surat Maryam. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاءُ الصَّلَاتِ وَاتَّبَأُ الشَّهَوَاتِ. Kemudian datang setelah mereka generasi-generasi yang bobrok, pengganti-pengganti yang jelek, أَضَاءُ الصَّلَاتِ, yang mana mereka menyanyiakan salat, melalaikan salat, tidak mengerjakan salat, dan mereka mengikuti syahwat. Datang setelah generasi mereka orang-orang pengganti yang jelek, yang bobrok, enggak sholat dan mengikuti syahwat. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, fasawfa yalqawna ghayya. Mereka akan mendapatkan ghay. Kata para ulama, al-ghay wadin fi nari jahannam. Ghay ini adalah lembah yang dalam di dalam api neraka. Jadi maksud dari ayat di atas, akan datang generasi yang menyia-nyiakan sholat dan mengikuti syahwat, mereka akan terjerumus dan masuk ke dalam lembah api neraka yang dalam. yang menyia-nyiakan sholat di dalam neraka. Ini yang kedua. Dalil yang ketiga di dalam surat Al-Muddatsir. Al-Muddatsir. Allah Subhanahu wa taala menegaskan ma salakakum fi saqar, ma salakakum fi saqar. Apa yang menyebabkan kalian? Ini yang diajak bicara, yaitu penghuni api neraka. Masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian masuk ke dalam saqar? Nama di dalam jahannam. Mereka mengatakan qalu lam nakun minal musallin, dahulu kami tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan salat. Apa balasannya? Allah Subhanahu wa taala celupkan mereka, lemparkan mereka ke dalam neraka yang namanya saqar, bagi orang-orang yang tidak mengerjakan salat. Ini dalam api neraka. Ini tiga ayat dari hadis-hadis yang lain. Riwayat Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wa bainal kufri tarkus salat." Antara seorang hamba dengan kekufuran. Antara seorang muslim dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Yang meninggalkan salat maka kufur. Yang menegakkan salat muslim. Antara seorang muslim dengan kekufuran adalah meninggalkan salat. Yang meninggalkan salat maka di sini, yang menegakkan salat maka di sini. Ini yang keempat. Yang kelima, hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Buraidah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah. Hadis di atas disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, dan disahihkan pula oleh Al-Allamah muhaddits dari negeri Yaman, Al-Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i rahimahumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salat." Perjanjian kita dengan mereka, yaitu dengan kesyirikan, dengan orang-orang musyrik. Perjanjian kita dengan mereka adalah salat. Yang menjadi tolak ukur adalah salat. Sabda Nabi, "Faman tarakaha faqad kafar," maka barang siapa yang meninggalkan salat maka telah kufurlah dia. Jelas. Yang meninggalkan salat maka kufurlah dia. Jelas dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini yang kelima. Yang keenam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari masih pada sahabat Buraidah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salat al-asr," barang siapa yang meninggalkan salat asar. Barang siapa yang meninggalkan salat asar, enggak salat salat asarnya, "faqad habita amalu," maka telah lenyap amalannya. Hati-hati para hadirin. "Man taraka salat al-asr faqad habita amalu," dia enggak salat asar, maka telah lenyap amalannya. Ini dilenyapkan yang tidak mengerjakan sholat. Hadis Buraidah. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hadis yang lain, Rasul Amri Islam, induknya sesuatu adalah Islam, wa umuduhu sholat, dan tiangnya adalah sholat. Ketika sampai pada hadis ini, Al-Imam Ahmad beliau berkata, "Idza 'alimta bi anna al-fisṭāt idza saqata 'amuduhu saqata al-fisṭāt." Coba kau lihat dengan kemah, kata Imam Ahmad. Kau lihat kemah. Kalau tiangnya roboh, akan roboh semua kemah tersebut. Gak akan bermanfaat tali dan pasak-pasak di sampingnya. Gak bermanfaat. Tali, pasak, dan kain kemah tersebut akan jatuh. Wa idza qama al-amud intafa'a al-autadi wat-tam, kata beliau. Kalau tiangnya sudah tegak, maka akan bermanfaat pasak, tali, dan kain kemah tersebut. Begitu pula dengan salat. Yang menegakkan salat, maka tegak Islamnya. Yang tidak mengerjakan salat, maka akan rubuh Islam yang dia miliki. Ini dari hadis, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian hujjah pendapat ini, bahwasanya para sahabat keumuman mereka menganggap orang yang tidak sholat adalah kafir. Kata Abdullah ibn Syaqiq, beliau ini termasuk kibarut tabi'in, murid-muridnya para sahabat. Abdullah ibn Syaqiq, beliau berkata, lam yakun ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yarawna syai'an tarkuhu kufrun ghaira salat. Kata Abdullah ibn Syaqiq, bahwasanya seluruh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melihat adanya sebuah amalan kalau tidak dikerjakan menjadi kufur, melainkan apa? Melainkan salat. Tidak ada seluruh ashab Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat suatu amalan kalau tidak dikerjakan menjadi kufur, melainkan salat. Maka yang tidak salat, kufurlah dia. Dan ini pun ternyata telah datang dari sahabat Abu Hurairah. Bahkan Ibnu Mas'ud pernah berkata, "Man lam yusalli la dinalah." Yang enggak salat, enggak ada agama buat dia. Begitu pula di antara para khulafa Umar ibn al-Khattab pernah mengatakan, la hadza fil Islam liman taraka shalah. Enggak ada bagian di dalam Islam bagi orang-orang yang meninggalkan salat. Kemudian Ali bin Abi Thalib dari kalangan para khulafa pula beliau mengatakan, man tarakaha fahuwa kafir. Yang meninggalkan itu maka dia telah kafir. Dan ini merupakan pendapat yang rajih. Karena banyaknya dalil yang ada. Orang yang meninggalkan sholat secara keseluruhan, maka telah kufurlah dia. Dan pendapat ini dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahumullah. Lantas bagaimana menjawab pendapat di atas tadi yang mengatakan syirik saja yang tidak diampuni? Jawabannya, ayat dan hadis-hadis itu secara umum. Adapun pengkafiran salat itu datang secara khusus, yang umum harus ditarik kepada yang khusus. Yang tidak berbuat syirik akan diampuni. Ternyata hadis-hadis yang khusus tadi menjelaskan di sana ada amalan-amalan selain syirik yang Allah subhanahu wa ta'ala kafirkan mereka, yaitu diantaranya salat. Maka harus dibawa ke sini. Begitu pula dalil yang mengatakan bahwasanya orang yang sudah bersaksi tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah subhanahu wa ta'ala dan Muhammad adalah Rasulullah, maka akan masuk surga. Dikatakan orang yang tidak menjalankan salat berarti tidak menegakkan syahadat. Orang yang tidak salat tidak menegakkan syahadat. Karena kenapa? Dia tidak tahu haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena salat ini merupakan ibadah dan ini haknya siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti dia belum meyakini kalimat la ilaha illallah. Oleh sebab itu pendapat ini adalah pendapat yang rajih. Ini keadaan yang pertama, keadaan yang kedua, keadaan yang terakhir. Sebelum kita tutup, barang siapa yang meninggalkan sholat ini kadang-kadang. Dia enggak semuanya, Kadang-kadang. Sehari ya paling luput satu. Besoknya luput dua. Hari ketiga full penuh. Ngelihat anginnya. Meninggalkan sholat. Kadang-kadang. Dia kerjakan, tapi gak komplit. Dan dia tentunya yakini kewajiban sholat. Ini apa hukumnya? Ini pun juga terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Madhab al-Hanabilah, mereka berpendapat kalau meninggalkan tiga kali sholat saja telah kafir. Pendapat al-Hanabilah, yang meninggalkan tiga kali sholat telah kafir. Ulama yang lain mereka berpendapat, yaumuhu kullu, yang dianggap kafir, yang meninggalkan sholat dalam satu harinya penuh. Dia tinggalkan satu hari sholat lima waktu. Maka kalau sholatnya cuma sekali sehari, dua kali sehari, enggak ada masalah. Ini bagi mereka. Dan rajih, dan pendapat yang rajih, wallahu ta'ala a'lam, bagi orang-orang yang sholatnya kadang dan kadang tidak dikafirkan. Sholatnya kadang dan kadang, ini tidak dikafirkan. Dan ini merupakan pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan dirajihkan ulama zaman sekarang, yaitu Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Uthaymin. Di dalam kitabnya Al-Syarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni'. Akan tetapi ikhwani hafizakumullah, orang tersebut berada di atas khatarun azim. Berada di atas ancaman yang berat. Berada di atas ancaman yang berat, bahaya, fatal. Ditakutkan kalau terus-menerus demikian, ujung-ujungnya apa? Enggak sholat. Sudah sampai waktunya. Ini yang mungkin bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah ta'ala, pada kesempatan yang akan datang kita akan memasuki kitab ilahuna walhamdulillah.